Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kebaikan, anugerah, nikmat yang sangat banyak yang terkadang kita melupakan nikmat-nikmat tersebut. Dan terkadang juga kita lebih memikirkan musibah yang menimpa kita. Padahal musibah jumlahnya sedikit masih bisa kita hitung. Namun nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ataupun sedang diberikan kepada kita jumlahnya sangat banyak. Maka sepantasnya seorang muslim lebih mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan melupakan musibah yang menimpa dia, sehingga dia bukan menjadi orang yang innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu kanud. Apa arti kanud? Yaitu adalah kafur, yang mengingkari kenikmatan. Di antara maknanya adalah orang yang kanut, yang mengingkari kenikmatan, maknanya adalah orang yang suka mengingat-ingat, suka menyebut-nyebut musibah dan melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka jangan sampai tatkala kita berbicara, mengobrol dengan teman-teman kita, yang dibicarakan, yang disebut adalah musibah terus. Padahal nikmat Allah sangat banyak. Sering-seringlah kita menyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat bisa berjalan, punya kendaraan, punya tempat bernaung, punya tempat tinggal. Maka nikmat Allah sangat banyak, sehingga kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyebut-nyebut, mengingat-ingat musibah. Padahal nikmat Allah masih sangat banyak Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih sedikit membahas tentang mandi junub ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kaifiyat, cara bagaimana mandi junub. Ada yang mandi junub secara sempurna, yaitu bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW ketika mandi junub. Tentu kita mengetahuinya dari kabar sahabatnya, terlebih adalah para istri beliau. Kemudian ada juga kaifiyat yang cukup, yang dianggap cukup ketika mandi junub, yaitu tatkala dia sudah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Nah kemudian ada permasalahan-permasalahan ya berkaitan dengan mandi junub. Ini yang ulun dapatkan dari beberapa sumber ya. Di antaranya kitab Tamamul Minnah karangan Syekh Adil Al-Azzazi. Beliau mengatakan yajuzu lirrajul an yagtasila huwa wa zaujatuhu min ina'in wahid. Beliau mengatakan bahwa boleh bagi seorang laki-laki mandi dan istrinya dari satu wadah, satu bejana. Tidak mengapa, tidak dilarang. Misalnya dia mandi barengan, atau misalnya istrinya dulu mandi, kemudian baru suaminya. Dari tempat yang sama, tempat air yang sama. Ini sebagaimana yang telah sabit yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid yuqalu lahul faraq." Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Aku mandi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana atau wadah yang sama, yang disebutkan wadah ini namanya faraq." Nah, ini menunjukkan bahwa ketika ada bak yang ternyata digunakan bersama-sama, istri dulukah, suami dulukah, maka tidak mengapa bahwa kita menggunakan air dari wadah yang sama. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, dan juga Imam Tirmidzi. Kemudian, wa ala hadza yajuzu lirrajul an yara faraja zaujatihi walizaujah antara madzakir zaujiha. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha ya pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau di sini boleh bagi seorang suami melihat kemaluan istrinya, dan juga bagi istri boleh melihat kemaluan suaminya. Jadi tidak ada batasan aurat antara suami terhadap istrinya, boleh dia memandang apapun dari bagian suaminya ataupun suami memandang bagian tubuh dari semua tubuh istrinya. Kemudian permasalahan yang kedua, yajuzu lirrajul an yagtasila bi baqiyatil ma alladhi iktasalat minhu almar'ah wal aksu yajuzu lil mar'ah an tagtasila bi baqiyatil ma alladhi iktasala minhu ar-rajul. Boleh bagi seorang suami mandi dari sisa air yang mandi darinya istrinya. Jadi misalnya istrinya mandi kemudian ada sisa airnya, maka boleh dipakai oleh suami. Wal aksu dan sebaliknya, suami mandi setelahnya baru istrinya dari sisa airnya, air dari suami, maka boleh untuk digunakan lagi. Maka dalilnya adalah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam liyatawadda'a minha. Aw yaktasila faqalat lahu ya Rasulullah inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnub." Rawahul Arba'ah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, mandi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada wadah yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk berwudu darinya. Jadi itu adalah ada wadah, kemudian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari situ. Nah, ada sisanya. Nah, Rasulullah datang untuk apa? Untuk berwudu dari sisa air dalam jafnah tadi ataupun beliau mandi. Lalu istri beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya junub." Maka Rasul menjawab, "Innal ma'a la yajnub." Sesungguhnya air tidaklah junub. Maksudnya apa? Boleh dipakai. Jadi ketika ada seorang yang junub, kemudian dia mandi, kemudian ada sisa airnya dalam ember misalnya, maka boleh digunakan untuk apa? Bersuci, baik untuk berwudu maupun untuk mandi junub. Hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Nasa'i. Kemudian permasalahan berikutnya, lawin ghamasa man yajibu alaihi al-ghuslu fi bahrin aw nahrin aw birkatin aw nahwihi wa nawal ghusla sahha ghusluhu li'anna al-maqsuda ta'mimul jasad bil ma. Jadi seandainya seseorang menyelam, ya, orang yang wajib mandi ternyata dia menyelam di lautankah atau di sungai atau di bak di kolam renang, ya, atau semisalnya, dan dia berniat mandi junub, maka sah mandinya. Kenapa? Karena tujuan mandi adalah meratakan tubuh dengan air. Kalau seandainya dia menyelam, ternyata misalnya rumahnya di samping sungai, rumahnya di samping kolam renang, rumahnya di samping lautan, lalu dia junub. Nah, lalu dia berenang, menyelam. Kalau dia berniat mandi junub, maka sudah sah. Karena wajib atau rukun dari mandi junub adalah apa? Berniat kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Baik dengan cara diambil airnya dengan gayung atau shower ya, lewat selang, atau dia menyelam. Maka kalau sudah airnya mengenai seluruh tubuhnya, maka sudah sah mandi junub-junubnya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah al-ma'ul mutasaqit min jasadil junub baqin ala tuhuriyatihi. Air yang jatuh dari tubuh orang yang mandi junub, maka dia tetap suci. Nah, jadi tidak ada istilah musta'mal ya. Maka ketika dia mandi, kemudian titik dari air yang jatuh dari air dari tubuhnya, maka itu adalah suci. Boleh digunakan untuk wudu misalnya, ataupun dia gunakan untuk membasuh najis. Maka dia boleh menyempurnakan mandinya dengan air yang jatuh dari tubuhnya, kepalanya, tangannya. Kemudian jatuhan itu dia gunakan untuk kaki misalnya, maka hukumnya adalah boleh dan tetap suci. Kemudian permasalahan berikutnya, idza tasala minal janabah shahhalahu sholatu bihadzal ghusli sawa'an nawal wudu'a amla. Apabila mandi seseorang dari junubnya, maka sah sholatnya dengan mandi itu, sama saja dia berniat wudu ataupun tidak berniat. Maksudnya apa? Ketika seorang mandi junub dan dia tidak berwudu kemudian sholat, maka sah sholatnya. Kenapa demikian? Perhatikan dalilnya atau sisi pendalilannya, dalil dan sisi pendalilannya. Wadzalika li'annallaha awjaba 'alal qa'im lis-salati in kana muhditsan hadatsan asghar an yatawaddaa wa in kana muhditsan hadatsan akbar an yaghtasil. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila seseorang junub lalu dia salat tanpa berwudu, maka salatnya tetap sah. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang yang mendirikan salat jika dia berhadas kecil untuk berwudu. Jadi seperti dalam kondisi kita sekarang, kita tidak junub, kemudian kita tidak berwudu atau berwudu kemudian batal, maka berarti kan kita berhadas kecil, tidak berwudu. Nah, kalau kita ingin sholat, maka wajib untuk berwudu. Nah, bagaimana kalau seandainya dia junub, belum mandi, dan ingin sholat? Nah, maka dia mandi. Nah, ketika dia mandi, maka apa? Maka boleh untuk dia langsung sholat tanpa berwudu. Kenapa demikian? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, dan jika kalian junub, maka bersucilah. Perhatikan sisi pendalilan dari ayat ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian ingin sholat, maka berwudulah. Itu kalau kita berhadas kecil. Namun ketika kita berhadas besar, maka perintah Allah apa? Fattahharu, maka bersucilah. Apa bersucinya? Dengan mandi junub. Kalau kita ingin sholat dan kita junub, kemudian kita mandi, maka sudah mencukupi di dalamnya adalah berwudu. Kenapa? Karena tatkala seseorang menghilangkan hadas besar, maka tercakup juga di dalamnya menghilangkan hadas kecil otomatis. Baik dia berniat wudu ketika dia mandi junub ataupun tidak berniat untuk berwudu. Maka ketika dia mandi junub, kemudian otomatis hadas besarnya hilang. Nah, otomatis lagi hadas kecilnya juga hilang. Karena ketika seseorang menghilangkan hadas besar, maka tercakup juga adalah hadas kecil. Jadi ketika dia mandi junub, tidak berwudu, selesai mandi junubnya, maka dia boleh langsung sholat tanpa berwudu. Kenapa? Karena mandi junub menghilangkan hadas besar. Maka ketika hadas besar dihilangkan, otomatis tercakup juga menghilangkan hadas kecil. Perhatikan penjelasan para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala. Beliau bermadhab Maliki. Beliau mengatakan, perhatikan, lam yakhtalifil ulama annal wudu'a dakhilun tahtal ghusli. Nah, jadi kata beliau, tidak ada perbedaan dari para ulama bahwa wudu termasuk cakupan mandi. Jadi ketika seseorang itu mandi junub, kemudian dia tidak berwudu, maka sudah tercakup wudu. Karena apa? Mandi junub menghilangkan hadas besar. Ketika hadas besar dihilangkan, maka otomatis hadas kecil juga ikut. Maka dia langsung sholat, maka sholatnya menjadi sah. Kemudian kata beliau, wa anna niyata taharatil janabah ta'ti ala taharatil hadas wa taqdi alaiha. Dan bahwasanya niat suci dari junub itu datang juga atas suci dari hadas kecil dan tercakup di dalamnya. Jadi ketika seseorang itu mandi junub, hilang hadas besarnya, maka otomatis hilang juga hadas kecilnya. Jadi ketika seseorang mandi junub, maka dia cukup tidak berwudu lagi. Namun kita katakan afdalnya bagaimana? Sebagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ketika sebelum mandi junub beliau wudu dulu. Ya, beliau wudu dulu. Namun kalau seandainya tanpa berwudu pun sudah cukup. Kenapa? Ketika seseorang itu mandi junub menghilangkan hadas besar, maka tercakupkan juga di dalamnya menghilangkan hadas kecil. Kemudian ada juga dalil yang lain yang menjelaskan demikian, yaitu telah sabit dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasil wa yusalli raka'ataini wa salatal ghadah wa la arahu yuhdithu wudu'an ba'dal ghusli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dan salat dua rakaat. Nah, di sini tidak disebutkan mandi kemudian berwudu. Mandi dan salat dua rakaat, dan kata beliau meneruskan, dan aku tidak melihat beliau mengerjakan wudunya atau memperbarui wudunya setelah mandi. Jadi kata Aisyah, ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mandi kemudian salat dua rakaat dan tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah mandi. Dan perhatikan, mandi di sini bukan semua mandi, tapi khusus untuk mandi junub. Maka mandi salat Jumat, untuk salat Jumat tidak tercakup di dalamnya berwudu. Kemudian mandi yang disunnahkan, mandi seperti mandi setelah siuman dari pingsan, mandi ingin sholat id, dan seterusnya. Jadi ini khusus untuk mandi junub. Ketika dia mandi junub tanpa berwudu, maka dia sudah boleh untuk sholat wudu, sholat sunnah maupun sholat wajib. Karena ketika seseorang itu mandi junub menghilangkan hadas besar, maka tercukupkan juga menghilangkan hadas kecil. Kemudian permasalahan berikutnya, yajuzu lil junub walil haid al-julus ma'al akharin wa mukalamatihim wal khuruj ila suq kama yajuzu lahu izalatu sya'ri wa qassul adfar idh la dalila yamna'u min dhalikna. Boleh bagi orang yang junub, orang yang haid, duduk bersama orang-orang dan berbicara, mengobrol bersama mereka. Jadi tidak dilarang. Orang junub dan belum mandi, orang yang haid dan belum selesai haidnya, maka boleh-boleh saja dia ke pasar, ya. Boleh dia mengobrol, boleh keluar rumah, ya. Boleh untuk dia mengobrol dengan orang lain, tidak ada larangan. Maka boleh juga kalau dia ingin ke pasar, ya. Sebagaimana boleh bagi orang yang junub memotong kuku atau menghilangkan bulu-buluan, boleh. Jadi misalnya kuku pian panjang atau rambut pian panjang dan pian mandi junub, maka tidak mesti harus mandi dulu baru dipotong. Enggak. Boleh potong dulu kuku pian yang panjang. Kemudian apa, rambut pian panjang, gondrong misalnya. Kalau pakai peci kelihatan rambutnya merak misalnya. Lalu pian ingin potong, kebetulan pian junub. maka tidak mesti harus mandi dulu baru potong. Enggak, silahkan potong sekarang. Kemudian apakah potongannya, potongan rambut tadi, pian basahkan, pian kenakan air ketika mandi, maka jawabannya tidak. Karena sudah terpisah dari badan pian. Jadi potong saja kuku, walaupun belum mandi junub, kemudian apa rambut panjang, potong saja, maka silahkan. Maka itu lebih bagus lagi, kenapa? Karena ketika kita potong kan gatal rambut, kemudian setelah itu kita mandi, maka itu lebih bagus lagi ya. Karena kita setelahnya kotor dengan memotong rambut tadi. Kenapa boleh? Karena tidak ada dalil yang melarang demikian. Jadi terkadang dulu kita mendengar ya, pernah mungkin mendengar bahwa kalau ingin mandi junub maka jangan potong kuku, maka jangan potong rambut, maka jawabannya tidak ada dalil yang melarang. Kalau kuku kita panjang, rambut kita panjang, maka potong ya. Maka secepatnya untuk dipotong. Karena termasuk keindahan, sesuatu yang indah dan sesuatu yang baik harus segera dilakukan. Maka potong kuku silahkan, potong rambut silahkan, kemudian baru mandi. Kemudian permasalahan berikutnya adalah yubahu tansyiful a'dha'i wa tarkuha li'annahu lam yathbut fi dhalika haditsun sahih fal aslu al ibahatu 'alal halataini. Dibolehkan mengeringkan anggota tubuh ataupun tidak. Jadi kalau kita mandi nih, kan basah. Boleh enggak kita keringkan dengan handuk? Maka jawabannya boleh. Atau boleh enggak dikeringkan dengan apa itu? Kondisioner ya, yang keluar air, keluar angin yang hangat atau panas sehingga cepat kering. Boleh enggak? Maka jawabannya boleh. Ya. Jadi mengeringkan air setelah kita mandi junub maka boleh, entah dengan handuk ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sabit yang melarang yang sahih yang melarang demikian. Maka secara asal bolehnya kita apa? Mengeringkan anggota badan, kemudian boleh juga kita biarkan, tidak kita keringkan dengan handuk misalnya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah yusannu lil junub idza arada an ya'kula aw yanama an yatawaddaa wa yajuzu lahu an yanama min ghairi wudu'in. Fa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanam wa huwa junub min ghairi an yamussama'an. Kata penulis yaitu Syekh Adil Al-Azzazi, beliau mengatakan disunnahkan bagi orang yang junub apabila dia ingin makan atau tidur untuk berwudu. Nah, jadi ada seseorang junub misalnya. Maka sebelum dia makan, sebelum dia tidur untuk berwudu. Ini sebelumnya sudah kita jelaskan ya, hal-hal yang disunnahkan setelah junub. Jadi, misalnya kita ini junub sekarang, ya. Kemudian kita ingin makan karena lapar. Nah, maka disunnahkan sebelum makan berwudu. Atau junub kan capek tuh, sudah olahraga luar biasa, sudah capek. Kemudian kita ingin tidur. Nah, sebelum tidur maka berwudu dulu. Dan boleh ya juga dia tidur tanpa berwudu. Boleh kalau dia misalnya ingin makan tanpa berwudu atau tidur juga tanpa wudu, maka juga boleh. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Kemudian permasalahan berikutnya, la yushtaratu tadliku fil ghusli idh haqiqatul ghusli jiryanul ma'a 'alal a'dha. Tidak disyaratkan menggosok badan ketika mandi. Enggak disyaratkan, namun hukumnya adalah sunnah. Karena menggosok termasuk sarana untuk mengenakan air ke tubuh. Jadi kalau seandainya dia tidak menggosok tubuhnya, tidak menggosok-gosok ya ketika dia mandi, yang penting apa? Yang penting air sudah merata ke seluruh tubuh, maka tidak disyaratkan harus digosok. Namun kita katakan sunnah untuk digosok karena lebih mudah, lebih cepat air mengenai tubuh. Kemudian permasalahan berikutnya, minal akhtail munkarah imtina'u ba'din nisa min ghusli ru'usihinna indal janabah min ajli tasrihati sya'rihinna. Jadi termasuk kesalahan-kesalahan yang mungkar. Tidak maunya sebagian perempuan ketika dia mandi untuk tidak membasuh kepala mereka dikarenakan rambut mereka yang disisir sudah rapi. Maka ini enggak boleh. Kenapa? Karena rambut termasuk wajib untuk dibasuh, dicuci ketika mandi junub. Terkadang ada sebagian perempuan mungkin ya karena tidak tahu, maka dia tidak mengenakan rambutnya ketika mandi junub. Kenapa? Karena sudah rapi, disisir, macam-macam wangi. Maka kata beliau, ini mungkar, tidak boleh. Bahkan dia berdosa. Kenapa? Karena ketika dia sholat, otomatis sholatnya tidak sah. Karena mandi junubnya tidak sah, karena ada anggota badan yang tidak kena air. Maka bagaimanapun keadaan rambut perempuan, ya, maka ketika dia mandi junub, wajib kena, wajib dikenakan. Kemudian, permasalahan berikutnya masih tentang junub. Yujzi'u ghuslun wahidun an haidin wa janabatin au an jum'atin wa idin au an janabatin wa an jum'atin wa idza nawal kulla ajza'ahu li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat. Cukup sekali mandi dari haid sekaligus junub, atau dia mandi Jumat sekaligus id, atau Jumat sekaligus dengan, atau dari junub digabungkan dengan Jumat. Apabila dia berniat semuanya, maka hukumnya boleh dan cukup. Jadi misalnya hari ini hari Jumat nih, kebetulan hari ini id, lalu jam 7 dia mengumpulkan semua mandi. Kebetulan dia setelah subuh berhubungan badan, otomatis dia junub. Hari itu hari Jumat, ingin melaksanakan id. Nah berarti kan sebab mandi banyak nih, karena junub, karena ingin, karena hari Jumat jam 7 pagi boleh, kemudian karena dia ingin melaksanakan sholat id, maka dia mandi. Mandinya berapa kali? Jangan 3 kali, sekali cukup. Dia gabungkan niat demikian, niat mandi junub, niat apa, ingin menghadiri Jumat, kemudian niat untuk menghadiri sholat id. Maka dia gabungkan 3 niat tadi, maka tercukupi. Ini sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat-niatnya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah man arada an yaghtasila ghuslan wajiban aw mustahabban fayajuzu lahu an yastakhdima as-sabun wasyambu wa nah wadhalika minal munazifat wala haraja alaih fi dhalik. Orang yang ingin mandi, entah mandi yang wajibkah atau mandi sunatkah, maka boleh dia memakai sabun atau memakai sampo dan yang semisalnya dari pembersih-pembersih, dan tidak mengapa. Jadi boleh-boleh saja ketika orang itu mandi junub, maka dia memakai sampo, memakai sabun dan yang lainnya. Yang penting air yang dia gunakan, yang suci, lagi mensucikan, sudah rata ke seluruh tubuh. Nah maka dia ingin menggunakan sampo, silahkan. Ingin berendam di air yang sudah wangi, maka juga silahkan, tidak mengapa, tidak ada halangan. Kemudian permasalahan berikutnya adalah tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Sebelumnya kita sudah berbicara panjang tentang mandi junub, kemudian sebab-sebabnya, kemudian rukunnya, caranya. Maka pembahasan berikutnya adalah tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Kemudian penulis mengatakan al-mas'alatu tsalitsah al-aghsalul mustahabbah. Masalah yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah mandi-mandi yang disunnahkan. Penulis mengatakan taqaddama bayanul aghsalil wajibah wa ammal aghsalul masnunah wal mustabbah fahiya. Telah lalu penjelasan mandi-mandi junub, dan adapun mandi-mandi yang disunnahkan, maka sebagai berikut. Yang pertama adalah al-iktisal inda kulli jima', mandi setiap selesai berjima'. Jadi ketika dia berjima', kemudian ingin menyambung, ingin meneruskan ronde yang kedua. Nah, maka disunahkan kita untuk mandi. Padahal kan boleh-boleh saja kita langsung gabung, misalnya 3 kali ronda nih, langsung kita gabung sekali aja mandi di terakhir, maka boleh-boleh saja. Namun disunnahkan ketika kita ingin masih ya berjima lagi dengan istri kita, maka kita mandi kemudian berjima lah lagi, hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Perhatikan dalilnya, li hadithi Abi Rafi' anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailah yagtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Qala faqultu ya Rasulullah ala taj'alahu wahidan? Qala hadza azka wa athyab wa athhar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi disunnahkan mandi pada setiap selesai berjima berdasarkan hadis sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu malam mandi di rumah salah seorang istri beliau dan di rumah istri beliau yang lain. Berarti kan apa? Istri Nabi pernah mandi di rumah istri ini dan juga di rumah istri ini. Berarti berhubungannya lebih dari sekali. Kemudian berhubungan lebih dari sekali, kemudian beliau juga mandi. Di sini mandi, di sana juga mandi. Maka Abu Rafi' bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda tidak menjadikannya sekaligus? Di akhir saja. 2 kali berhubungan, namun mandinya di akhir saja." Kan Rasul bagaimana prakteknya? Beliau menjima istrinya, mandi. Menjima lagi, kemudian mandilah lagi. Kemudian kata Abu Rafi', kenapa tidak diakhirkan saja mandinya sekaligus? Tidak berulang-ulang. Perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Maka Rasul menjawab, mandi 2 kali. Mandi setiap berhubungan badan, sekalipun setelahnya berhubungan lagi, itu lebih bersih. Lebih bersih. Apalagi musim panas, keringatan kan ketika orang berjima terkadang mengeluarkan bau. Ingin mengulang lagi kan otomatis agak bau, agak kotor ya. Maka Rasul mengatakan mandi lagi itu lebih bersih. Lebih baik dan lebih suci, lebih segar, lebih fresh. Kemudian istri juga menyukai yang wangi. Apalagi kita mandi dengan sampo, dengan sabun ya. Ini lebih baik tentunya, apalagi kita bermuamalah dengan istri kita sendiri. Ya terkadang kan apalagi di musim panas, sudah keringatan, terkadang bau macam-macam, ingin mengulangi, terkadang mood tidak naik. Mood istri tidak naik ya, karena sudah keringatan suaminya. Nah, maka kalau dia mandi disunnahkan, itu lebih baik, lebih wangi tentunya kalau dia pakai sampo, pakai sabun. Kemudian dia lebih suci, lebih segar lagi. Maka lebih semangat lagi untuk berhubungan badan. Nah, di sini disebutkan bahwa disunnahkan mandi setiap ingin berhubungan badan. Ronde pertama mandi, setelah nyambung pulang kemudian mandi lagi. Sekalipun boleh kita langsung gabungkan di akhir. Kemudian mandi yang disunnahkan yang kedua adalah mandi hari Jumat. Nah, mandi hari Jumat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jum'atu falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian mendatangi untuk salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Kemudian di sini penulis mengatakan wa huwa akadul aghsalil mustahabbah. Mandi hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat itu adalah mandi yang sangat ditekankan dari mandi-mandi yang sunnah lainnya. Namun perhatikan para jamaah sekalian, para pemirsa Rifqan TV, ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya malah wajib. Perhatikan alasan dan dalil mereka. Ulun bacakan kitab Sahih Fiqih Sunnah karangan Syekh Kamal Abu Malik. Kata beliau tentang salat Jumat, beliau mengatakan, fa in ghusilal jum'ah wajib ya'tham tarikuhu fi asahhi qaulil ulama. Mandi hari Jumat itu wajib, berdosa meninggalkannya menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Dan yang mengatakan wajib, perhatikan, yang pertama dari kalangan para sahabat ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ammar bin Yasir, Abu Sa'id Al-Khudri yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan, dan juga dari kalangan tabi'in seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan juga salah satu riwayat dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiri. Apa dalil mereka? Cukup banyak, perhatikan. Dalil yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Sangat jelas redaksi hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi hari Jumat wajib setiap yang balig. Rasul mengatakan wajib bagi setiap orang yang balig. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man ja'a minkum ilal jum'ah falyaghtasil. Barang siapa yang datang, barang siapa yang mendatangi dari salah seorang kalian kepada Jumat atau salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Nah, di sini apa? Rasulullah memerintahkan. Maka hukum asal perintah adalah wajib. Dalil yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, haqqun ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu ra'sahu wa jasadah. Hadis sebelumnya tadi sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis yang sekarang juga sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak setiap muslim. Rasul mengatakan hak setiap muslim dia mandi setiap 7 hari satu hari, yaitu yaghsilu ra'sahu wa jasadah, dia mandi, dia membasuh kepalanya dan jasadnya. Nah, setiap 7 hari dalam 7 hari satu hari. Maksudnya apa? Pada hari Jumat. Hadisnya semuanya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalil yang lain, perhatikan hadis ini sanadnya hasan, dikeluarkan oleh Abu Bakar Al-Marwazi. Kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, umirna bil iktisal yaumal jum'ah. Kami diperintahkan untuk mandi pada hari Jumat. Dan siapa yang menyuruh para sahabat, memerintahkan para sahabat untuk mandi, maka jawabannya tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah hukum asalnya adalah wajib. Ini juga pendapat dari Syekh Albani dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan pendapat mereka sangat kuat ya. Kita lihat dalilnya sangat jelas, hadisnya sahih. Rasul mengatakan haqqun ala kulli muslim, hak setiap muslim. Kemudian jelas juga Rasulullah mengatakan hak Allah terhadap setiap muslim, di antaranya apa? Dia mandi. Bagi orang yang muhtalim, orang yang sudah balig, Rasul mengatakan haqqun, hak Allah. Hak Allah yang harus dikerjakan setiap muslim adalah dia mandi ketika ingin sholat Jumat. Maka ini adalah pendapat yang sangat kuat berdasarkan dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang berikutnya, yang disunahkan yang ketiga adalah mandi sunnah, adalah mandi sholat dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dalilnya adalah tunggu bentar. Mandi yang disunahkan berikutnya adalah mandi untuk sholat dua hari raya. Tunggu bentar. Di antara pendalilannya adalah dari atsar sahabat radhiyallahu taala anhum, yaitu telah sabit dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Fa'an jazan anna rajulan sa'ala Aliyan radhiyallahu anhu anil ghusli faqala igtasil kulla yawmin in syi'ta. Faqala la al-ghusl alladhi huwa al-ghuslu. Qala yawmal jum'ah wa yawma arafah wa yawman nahri wa yawmal fitri. Sanad hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya dari jalur Imam Baihaqi. Kata Zadan bahwa seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang mandi. Dia bertanya maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Kan ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mandi. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Mandilah kamu setiap hari jika kamu mau." Jadi Ali bin Abi Thalib memahami mandi yang umum, mandi dengan makna yang umum. Maka beliau menjawab, "Kalau kamu ingin mandi setiap hari maka mandilah." Lalu orang ini mengatakan, "Lah, bukan itu maksudnya. Mandi yang disyariatkan, mandi yang diperintahkan." Maka beliau mengatakan, "Hari Jumat, hari Arafah ketika jamaah wukuf di Arafah, dan hari Idul Adha dan juga hari Fitri, hari raya Idul Fitri." Nah, di sini disebutkan adalah perkataan dari sahabat Abdullah bin Umar. Maka mandi yang disyariatkan hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha dan juga hari raya Fitri. Kemudian dari sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Umar, dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar beliau mandi pada hari raya Fitri sebelum beliau berangkat ke tempat sholat. Nah, kemudian mandi yang berikutnya adalah mandi ihram untuk umrah dan haji. Kenapa? Karena Nabi SAW mandi saat hendak ihram. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, dari sahabat Zaid bin Thabit, bahwasanya beliau mengatakan, "Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waghtasal." Bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaian yang berjahit kemudian beliau mandi. Nah, maka bagi orang yang umrah atau melaksanakan haji maka disunnahkan untuk dia mandi. Kemudian yang berikutnya yang disunnahkan yang kelima adalah mandi setelah memandikan mayit. Ini bagi orang yang memandikannya ya. Maka orang yang memandikannya ketika dia sudah memandikan mayit maka jangan lupa disunnahkan untuk dia sendiri untuk mandi. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Syalbani dalam kitab Irwaul Ghalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Kalau kita perhatikan redaksi hadis ini adalah perintah. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Itu adalah perintah. Sedangkan hukum asal perintah adalah wajib. Namun perintah yang asalnya wajib ini berubah kepada sunnah. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang memalingkan hukum wajib menjadi sunnah. Perhatikan dalilnya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi yang dinilai sahih oleh Imam Hakim sendiri dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayitikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Fa inna mayyitakum laisa binajis, fahasbukum an taghsilu aydiyakum." Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah atas kalian saat memandikan mayit kalian mandi jika kalian memandikannya." Maka maksudnya apa? Jika seandainya seseorang itu memandikan mayit, maka tidaklah dia wajib untuk mandi. maka sesungguhnya mayat kalian bukanlah najis sehingga kita harus mandi. Maka cukup bagi kalian, kata Rasul, maka cukup bagi kalian, kalian membasuh tangan kalian. Itu menunjukkan apa? Tidak wajib mandi setelah memandikan mayit. Karena Rasul mengatakan cukup untuk kalian membasuh tangan. Maka perintah yang asalnya wajib, maka berubah menjadi sunnah karena ada dalil yang lain. Dalil yang kedua, perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga Baihaqi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna nagtasilul mayyita, faminna man yagtasil wa minna man la yagtasil. Kami memandikan mayit, maka di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya memandikan mayit, mandi setelah memandikan mayit hukumnya tidaklah wajib, tetapi sunnah saja. Karena Abdullah bin Umar mengatakan ketika kami memandikan mayit, maka ada yang mandi setelah mandi mayit, ada juga yang tidak. Itu menunjukkan hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Nah, kemudian di sini disebutkan cuma lima ya. Di sini disebutkan cuma lima. Ada lagi mandi yang disunnahkan yang tidak disebutkan di dalam kitab ini. Kita buka kitab Sahih Fiqih Sunnah. Nah, ada lagi mandi yang disunnahkan selain lima yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Fiqih Muyassar ini. Maka mandi sunnah berikutnya adalah mandi ketika siuman dari sembuh, ketika siuman dari pingsan atau dia siuman dari gila, maka disunnahkan untuk dia mandi. Kenapa? Dalilnya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mandi setelah siuman dari pingsan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bahkan sering pingsan di penghujung usia beliau. Ya, jadi ketika beliau sakit, sakit yang membawa kepada meninggalnya beliau, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering pingsan. Nah, ketika beliau bangun dari pingsannya, maka beliau apa? Mandi. Bahkan ada yang menukil ijma' disunnahkannya mandi setelah apa? Bangun dari pingsan atau siuman dari pingsan. Dan para ulama juga mengkiaskan ketika seseorang itu sembuh dari gilanya, maka dia apa? Maka dia disunnahkan untuk mandi. Kemudian mandi yang disunnahkan berikutnya adalah mandi ketika memasuki kota Mekah. Jadi sebelum seseorang itu memasuki kota Mekah, maka dia disunnahkan untuk mandi. Afwan, mandi ketika memasuki kota Mekah. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan annahu, dari Abdullah bin Umar, beliau annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bidhi tuwa hatta yusbih wa yagtasil thumma yadkhulu Makkah tanaharan. Wa yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Jadi kata Abdullah bin Umar bahwasanya beliau tidaklah datang ke kota Mekah kecuali beliau bermalam di Zitwa, nama sebuah tempat, sampai subuh dan mandi. Kemudian beliau masuk kota Mekah di siang harinya. Jadi afwan, ketika seseorang ingin masuk ke kota Mekah, kalau dia singgah ya, maka kalau itu memungkinkan dan mudah, maka silahkan mandi kemudian baru masuk ke kota Mekah. Dan Abdullah bin Umar menyebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi juga melakukan yang demikian. Ini bagi orang yang umrohkah atau berhajikah, kalau memungkinkan dan mudah, tidak merepotkan yang lain ya, maka sebelum memasuki ke kota Mekah, dia disunnahkan untuk mandi. Nah, inilah sunnah-sunnah, inilah mandi-mandi yang disunnahkan. Kita ulang. Yang pertama adalah disunnahkan mandi setiap selesai berhubungan badan kalau dia ingin menyambung kedua dan ketiga. Kemudian yang berikutnya disunnahkan mandi pada hari Jumat. Namun kita katakan dalil yang mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya wajib juga kuat. Kita sebutkan tadi dalil-dalilnya. Bahkan Rasulullah mengatakan hak setiap muslim dia mandi Jumat. Kemudian Yang ketiga adalah mandi sholat duha hari raya. Yang keempat adalah mandi ihram untuk umrah dan haji. Kemudian yang kelima adalah mandi sehabis memandikan mayit. Kemudian yang keenam, mandi setelah siuman dari pingsan ataupun siuman dari penyakit gilanya. Kemudian yang ketujuh, mandi untuk berihram, baik ihram haji maupun umrah. Kemudian yang kedelapan, mandi ketika ingin memasuki kota Mekah. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Nampaknya tidak ada pertanyaan ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.